Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Mie ayam pangsit ayam lehor anak, pangsit ayam jago anak, pangsit ayam babon anak, pangsit ayam tirenor anak. Tuku, pangsit, mie ayam, menabung makmur aja. Bakul kelipat, bakul ke, jadi tutupi kok, denen jajal. Di belak lawangnya, aku ngerti anak bakun, dari pada tuku. Mie ayam, pada gelom tuku apa lagi ya? Mie ayam, weh. Jangan pada tuku apa lagi, aku ngerti gelom tuku, panik dewe menyong. Mana tak kata pintu lut, janjur orang nasi gelom tuku, mie ayam menyong, panik dewe menyong. Sece, loro. Di akhirnya tunggu mie ayam di. Bakul mie ayam si minane sing kita nung kalen karo grobogane liwat kene manding. Dadal ki nyong pengin nyicipi mie ayam iki, sing paling enak, sing paling murah, anti formalin ki. Alhamdulillah, tes enak gelem tunggu mie ayam nyong. Anake sapa kowe? Sandan nom. Barepe ya, sing minane uli lotre. Lah iki genane uli lotre dadi nyong pengin tunggu mie ayam kok. Yuk, mie ayamnya siji bae, semangkok bae. Semangkok rok? Semangkok bae. Dipangan apa dibenahi? Dibuang, dipangan. Dipangan ngerika apa? Dipangan anak-anak aja? Dipangan aja, mbok. Ya dipangan dong, mau disini tuku lah, madan perlu sendiri. Pikiran nih ya, ada tanggung-tanggung tuku disini ya. Bulan orang payung, dodolnya uwe. Berkata. Gak tuku mie ayam apa nantang gelut? Angstor listrik. Ya tuku mie ayam, dan yang mikisin ngomong apa nih, Ki? Kok malah nantang-nantang gelut, dia ngomong-ngomong sekarang pake beri-beri, Kak, Ki? Ya, mie, sore-sore yang mana tuh, nih? Semenit, Gede. Oh, semenit digilmu. Aku jor-joran datang nantuk cacin, orang datang nyebeli ayam, lu mau kena gelubungnya datang nyelang. Rika, gue niat dodol apa, Ki? Ya, Jan. Berat banget, Rika, dodol kok kayak gue, Jan. Terus, kayak langsung enak. Gua mas, niki mie ayamnya wis dadi ge. Dipangan, sementing dibayar duit ngene. Dipangan syukur, dipangan gabali maning nyong. Tak ngumpan aja nang omah. Alah kakine jan ora mari-mari iki kaki. Udah dadi wong sedeng mandan melonding ge, aja sedeng ben kecal. Wong nyong sing tuku, nyong sing bayar, nyong sing mangan sing anu ngak. Dewe. Loh, kon sing ngoyet. Ke priwe ge. Priwe pane, kurang apa sumpit kuwi ana sumpit. Udah, tuh sumpit tuh. Saos. Sosnya larang, senok baik, saya tambah-tambah. Udah, saus udahnya orang bayan pedas. Udah kurang apa, maning? Nyong mau gue pesennya mie ayam, Ki. Pesennya mie ayam. Ki mine tok, ayamnya, Ki. Wah, ya aduh, pikiran lo doang maning gue. Gue sih jenani mie ayam ya kayak gue. Singa ke mine, orang anak ayamnya. Jajal sih, jajal sih, dibayang apa yang jajal. Kowe tuku lim tikus maring toko besi. Tuku lime apa karo tikus-tikusnya mbok orang mbok. Lim tok mbok, orang karo tikus-tikusnya mbok. Pada bae, mie ayam mie tok orang karo ayamnya. Lo makin jebeng. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.